diperkecualikan pada kambing dari jenis domba. Dia boleh umur pada usia jadah. Pada usia jadah. Dan sini dua istilah. Harus dipahami dalam penggunaan umur. Ada namanya Al-Thani dan ada namanya Al-Jadah. Hewan kalau dikatakan dia sudah umur Al-Thani, itu artinya gigi serinya sudah ada yang diatur. Gigi serinya sudah ada yang diatur. Dan gigi seri hewan itu jadi umur berapa? Ini pernah dikatakan tergantung jenis hewannya. Dan kita di sini tiga jenis hewan yang ingin kita bahas: unta, sapi dan apa? Sapi dan kambing. Ini itu di halaman 68 saya terangkan definisi Al-Thani. Ini serinci Al-Thani dari unta itu umurnya berapa? Kalau kebanyakan ulama Al-Thani dari unta, kalau untanya sudah genap 5 tahun masuk tahun tengah. Ini kebanyakan ulama. Namun di kalangan ulama Malikiyah, yang ini sebagai riwayat disebutkan dari Imam Syafi'i, walaupun orang-orang Syafi'i sendiri mengesankan lemah riwayatnya, mereka mengatakan bahwa unta Al-Thani yang sudah genap 6 tahun masuk ke tahun yang ketujuh. Tapi kebanyakan ulama unta 5 tahun masuk tahun ke-6. Itu kebanyakan ulama. Dan kebanyakan definisi ahli bahasa menunjukkan hal tersebut. Bahkan Ibnu Hazm mengatakan tidak ada silang pendapat. Menurut Ibnu Hazm. Jadi unta insyaallah ta'ala tidak terlalu rumit pembahasannya. Dari unta umur 5 tahun sudah masuk tahun ke-6, itu sudah cukup sebagai apa? Hewan kurban. Adapun sapi atau kerbau Al-Thani, ada yang mengatakan bahwa yang dikatakan Al-Thani apabila dia telah mencukupi umur 2 tahun dan mulai masuk tahun ke-3. Ini pendapat ulama Malikiyah dan Hambaliyah. Dan salah satu pendapat dalam mazhab Malikiyah yang masyhur di kalangan ulama Syafi'i. Satu pendapat lain di kalangan Malikiyah juga riwayat dari Imam Syafi'i dan dalam hadisnya, mereka katakan bahwa sapi dan kerbau Al-Thani yang mencukupi umur 3 tahun telah masuk tahun keempat. Di kalangan Syafi'i ada pendapat ketiga, walaupun ini di kalangan Syafi'i aja. Mereka katakan bahwa sapi Al-Thani cukup umur setahun. Kalau kita lihat kepada dihubungkan dengan pembahasan ahli bahasa, maka pendapat kebanyakan ulama yang mengatakan umur masuk 2 tahun, umur 2 tahun masuk 3 tahun, ini yang lebih banyak diterangkan. Jelas ya? Baik. Saya akan simpulkan. Jadi ini terkait dengan sapi dan kerbau. Adapun kambing, dan disini saya bahas kambing, berarti bukan domba. Nah, ya, baik. Sebentar, ini pembahasan tadi ya, berarti kambing, apakah seluruh jenis kambing? Kambing, domba, maupun selain. Al-Thani yang dikatakan Al-Thani dari kambing itu, ini ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan Al-Thani dari kambing kalau dia sudah berumur setahun mulai masuk tahun kedua. Ini pendapat ulama Hanafiyah, Hambaliyah, salah satu pendapat di kalangan ulama Malikiyah dan salah satu riwayat dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang kedua, dia mengatakan bahwa kambing Al-Thani adalah kambing yang sudah berumur 2 tahun masuk tahun ketiga. Ini pendapat ulama Malikiyah dan dianggap pendapat terbenar dalam ulama Syafi'iyah. Ya, jelas ya. Coba saya simpulkan di pembahasan unta. Unta kebanyakan ulama mengatakan 5 tahun masuk tahun ke-6. Sebagian ulama Malikiyah mengatakan umur 6 tahun masuk ke-7. Baik, kalau terkait dengan masalah apa? Sapi, sapi umur 2 tahun masuk tahun berapa? Ketiga. Ini pendapat jumhur. Ada yang mengatakan sapi genap 3 tahun masuk tahun keempat. Kalau kambing ya, dikatakan sani sudah cukup umur apabila dia telah masuk tahun sudah genap setahun masuk tahun 2. Ya, ini pendapat kebanyakan ulama. Di kalangan ulama Maliki dan Syafi'iyah, dia sudah harus dia berumur 2 tahun masuk tahun 3. Baik. Jadi ini katanya dari sudah jatuh gigi apa ya? Gigi seri. Ya. Ada di umur jadah namanya. Di umur jadah. Jadah ini penamaan untuk sebuah masa. Penamaan untuk sebuah masa. Bukan penamaan untuk gigi tumbuh maupun gigi jatuh. Ini jadah. Jadi dia masa tertentu hewan itu tumbuh gitu. Dikatakan jadah. Jadi kalau bahas jadah, ada jadah dari unta, ada jadah dari sapi, ada jadah dari kambing, itu ada semua pembahasannya. Di kalangan ahli fikih dan ahli bahasa. Tapi saya di sini tidak membahas kecuali jadah dari apa? Kambing saja. Sebab Nabi hanya memperbolehkan jadah di apa? Di domba saja. Tidak pada yang lain. Jelas ya? Yang lainnya itu pembahasan asli yang lainnya. Tapi khusus jadah ini pada pembahasan domba saja. Ya. Pembahasan domba ini berapa umurnya? Ada yang mengatakan bahwa dalam Hanafi ya, bahwa jadah itu berumur 6 bulan. Yang berumur 6 bulan. Ada pendapat yang lainnya sharing di sini. Banyak karena Nabi ada beberapa pendapat di kalangan Maliki juga ada beberapa pendapat di kalangan Syafi'i juga ada beberapa pendapat. Ya. Dan ini termasuk hal yang riskan sebenarnya, apalagi kalau cocokkan dengan kamus-kamus bahasa Arab. Ya. Hampir setiap dari pendapat ini ada sisi-sisi bahasa yang mendukungnya. Sisi bahasa yang mendukungnya. Karena itu kalau kita membahas terlalu detail masuk ke dalam pembahasan dari sisi bahasanya, saya kira ini tidak terlalu apa, saya anggap tidak terlalu penting untuk kebanyakan orang mengetahuinya. Karena itu saya berikan simpulan pembahasan di halaman 72. Ya. Dan ini juga yang apa yang saya simpulkan di sini, ini hal yang kebanyakannya difatwakan oleh ulama kita di masa ini. Ya. Difatwakan oleh ulama kita di masa ini. Karena itu saya berikan simpulan ini, karena memang sudah saya terangkan dari sisi bahasa dan istilah fikih sudah cocok. Dan ini yang dikeluarkan oleh banyak ulama kita di masa ini. Jadi globalnya, kalau saya berikan rincian global, untuk unta umur yang dikatakan cukup apabila dia telah mencapai umur 5 tahun, masuk tahun berapa? Tahun ke-6. Untuk sapi dikatakan telah cukup umur apabila dia sudah berumur 2 tahun, mulai memasuki tahun berapa? Tahun ke-3. Untuk kambing bukan domba, kambing yang bukan domba. Dikatakan cukup umur apabila dia sudah umur setahun masuk tahun kedua. Untuk domba jada, dia dikatakan cukup apabila dia sudah berumur 6 bulan lebih. Kapan dia berumur lebih daripada itu, maka itu lebih afdal bagi domba. Jelas ya? Ini belakang yang dipatuakan oleh banyak ulama kita. Kalau dia ingin hati-hati, silahkan. Misalnya ada yang sebab dia dengar tadi dia mengatakan sapi umurnya 3 tahun masuk tahun 4, wah saya mau keluar dari silam pendapat, sehingga umur 3 tahun saja. Ya kan? Kalau dia beli umurnya 3 tahun, ya dia sudah selamat dari silam pendapat. Maka itu adalah hal yang dari masalah. Domba pun misalnya ada dengan domba, silam pendapat masalah umurnya. Wah saya tidak mau ikut saya masalah. Saya beli saja yang umur 1 tahun. Ini keluar dari silam pendapat namanya. Jelas ya? Kalau dia ingin keluar dari silam pendapat, ini sikap berhati-hati pada tempatnya. Tapi kalau dalam batasan, ya minimal, apa yang telah kita terangkan di sini, insya Allah, ini adalah hal yang bisa dipertanggungjawabkan dari sisi ilmunya. Terkait dengan bahasa maupun istilah ahli fikih. Jelas ya? Baik. Selesai pembahasan tentang umur. Berikutnya tentang cacat pada hewan kurban. Ini pembahasan tentang cacat, saya agak ringkas sendiri pembahasan ini. Kalau dalam buku-buku fikih itu dicantumkan semua jenis cacat, nama cacatnya apa, segala macam. Cacat pada telinga, cacat pada mata, dan diberikan hukum satu perhati. Ini akan memakan waktu nanti kalau kita rinci satu persatu. Saya berikan kaidah umum dalam masalah mengukur cacat ini. Pertama, dasar hukum tentang mengukur cacat. Mengukur cacat harus diketahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memperbolehkan hewan kurban yang ada cacat berikut ini. Dia katakan al-arja al-bayyinu balaghuha wal-awra al-bayyinu amaruha wal-maridatu al-bayyinu maraduha wal-ajfa'u allati la tulqi. Beliau tidak membolehkan hewan pertama sentian cincang yang kepincangannya sangat tampak. Yang kedua, sembelihan yang sebelah matanya buta, yang kebutaannya sangat tampak. Kemudian yang ketiga, sembelihan sakit, yang sakitnya sangat tampak. Kemudian yang keempat adalah sembelihan kurus yang tidak berlemak atau tidak bersusu. Ya. Ini empat cacat yang tertera dalam hadis. Dan ini hadis memberikan kepada kita kandungan hukum. Kapan empat cacat ini ada, salah satu dari empat ini cacat, dari empat cacat ini ada pada hewan, maka tidak syah hewan itu sebagai apa? Hewan kurban. Ya. Empat cacat ini secara umum disepakati oleh para ulama. Sepakati oleh para ulama. Saya rinci satu persatu supaya lebih jelas. Nabi katakan al-arja al-bayyinu balaghuha. Sembilan pincang yang kepincangannya sangat tampak. Ukuran kepincangannya dimaksud kepincangan yang menghambat hewan itu untuk berjalan sejajar atau seiring dengan hewan yang semisal dengan itu. Kambing misalnya, sama kambing. Kambing ini ketinggalan terus di belakang. Yang lain sudah berjalan, dia masih di belakang karena kakinya dipincang. Maka ini kepincangan sangat tampak sekali. Kepincangan sangat tampak, ini tidak boleh. Jelas ya? Jadi kalau pincang saja tidak boleh, kepincangan tampak, apalagi hewan yang patah kakinya misalnya, atau hewan yang buntung, ya. Ini lebih-lebih apa? Tidak boleh. Ada pun hewan yang pincang, tapi kalau berjalan yang lebih cepat daripada yang lainnya, atau semisal dengannya, ini tidak ada masalah. Sebab kepincangannya apa? Tidak tampak. Kepincangannya tidak tampak. Jelas ya? Maka diperhatikan ini, kata kepincangan tidak tampak. Ya. Nah, dan tentunya saya ingatkan dalam pembahasan, kalau dia cari yang bersih sama sekali dari cacat, itu lebih afdol. Kalau dia cari yang bersih, itu lebih afdol. Kemudian yang kedua, kata beliau, wal-awra'u al-bayyinu awaruha. Nah, sembilihannya buta sebelah matanya, yang kebutaannya sangat tampak. Kebutaan itu tampak, kelihatan di bola matanya. Pematanya kelihatan meronjok, muncul ke dalam, ataupun bentuk lainnya, sangat tampak sekali. Dia ini buta sebelah matanya. Maka ini tidak boleh. Tidak syah sebagai ini. Jadi kalau sebelah mata saja, buta tak boleh, apalagi kalau buta, dua-duanya. Itu lebih tidak diperbolehkan lagi. Kalau misalnya sebelah matanya buta, tapi tidak begitu nampak, tidak begitu tampak, ternyata yang dekat, oh ini hewan, masya Allah, cantik aja matanya. Tapi kita dekatkan di matanya, baru kelihatan dia sebenarnya tidak melihat. Bagian seperti ini tidak masalah, sebab kebutaannya apa? Kebutaannya tidak tampak, kebutaannya tidak tampak. Demikian pula hewan yang rabun, hanya melihat di siang hari, malam hari tidak melihat. Ini juga kebutaannya tidak tampak. Nah, seperti ini syah. Syah sebagai hewan udhiyah. Jelas ya? Namun tetap saya ingatkan, kalau bersih dan cacat, itu lebih apa? Lebih afdal. Sekarang kita membahas ukuran absah ini. Syah tidak. Baik, yang ketiga, sembilan sakit. Yang sakitnya sangat tampak. Maksudnya ini sakit yang sangat tampak yang memberikan pengaruh pada hewan ini. Ini banyak tentunya nampak dari penyakit sangat memberikan pengaruh. Seperti hewan tersebut ya, ada pengaruh pada suhu tubuhnya tidak mau makan misalnya, atau hewan itu kurapan nampak di sekujur tubuhnya misalnya, ini penyakit tampak sekali dan tentunya mempengaruhi kulit dan merusak kualitas daging ya. Jelas ya. Jadi seluruh penyakit yang nampak jelas pada hewan itu, maka ini tidak diperbolehkan. Kalau misalnya hewan malas, hewan malas-malasan, kelihatan lusuh, tapi begitu ada kegiatan makan, ya, makannya juga rajin, makan lebih hebat daripada yang lainnya, ya, maka ini tidak ada masalah. Jelas ya, dianggap hewannya pemalas, ya. Tapi makannya oke. Jadi yang digolongkan sakit dan seperti ini. Tidak ada kadang digolongkan sakit oleh sebagian para ulama seperti tidak bisa membuang kotoran. Ini adalah sebabnya memberikan pengaruh pada hewan atau hewan yang sedang dalam proses melahirkan ya. Itu masuk dalam kategori hewan yang sakit. Baik, kemudian yang keempat, yang kurus yang tidak berlemak atau bersunsun. Nah, jadi ini ukurannya, tidak berlemak atau bersunsun. Ya. Ada pun kalau hewan yang kurus, tapi ada lemaknya di sumsumnya, itu syah saja. Walaupun telah kita bahas bahwa yang gemuk lebih apa? Yang gemuk lebih afdal. Yang gemuk lebih utama. Ya. Jadi ini empat jenis cacat. Ya. Empat jenis cacat. Cacat apa saja selain dari empat jenis ini, ya. Maka kalau tidak bermakna dengan mana empat jenis ini tidak semisal, itu tidaklah dianggap mengurangi atau tidak dianggap membatalkan ukhir. Dan perlu saya ingatkan di sini bahwa empat jenis cacat ini memang hanya disebut empat, tapi bukan artinya tidak ada cacat yang lain. Kalau ada jenis cacat yang semisal dengan empat ini atau lebih parah dari empat ini, maka tentunya dia lebih alam, lebih tidak diperbolehkan. Ada pun cacat selain dari itu, tidak ada masalah. Seperti telinganya misalnya terpotong, atau ekornya putus, tanduknya patah. Ini bentuk masuk ke dalam hal yang makruh saja, tidak afdal. Tapi kalau syah, tetap syah. Jelas ya, dia syah di dalam pembahasan. Baik. Kemudian berikutnya, pembahasan tentang waktu pelaksanaan kurban. Ya. Saya terangkan di sini dalam dalil tentang waktu pelaksanaan kurban. Dan saya simpulkan bahwa sepakat para ulama, waktu pelaksanaan kurban itu pada hari Nahar. Ya. Setelah matahari terbit setinggi setombak, kemudian sudah dilaksanakan sholat Id. Jadi ukuran mulai waktunya setelah pelaksanaan sholat. Setelah pelaksanaan sholat. Adapun yang kalau misalnya dia menyembeli sebelum subuh atau sebelum imam sholat, maka sembelihannya tidak sah, sebab belum masuk waktu. Belum masuk waktu. Ya. Jelas ya. Dan sebabnya di sini tadi. Dari Bara bin Azib, Nabi SAW mengukur keabsahan dengan salat. Bagaimana dengan khutbah? Misalnya khatibnya sedang khutbah, sudah selesai salat, khatib sedang khutbah, dia pergi menyembeli, syah atau tidak? Ya, jawabannya syah. Tapi dia melakukan hal yang tidak afdal. Soal afdalnya dia duduk mendengarkan apa? Khutbah. Ya, dan itu lebih aman baginya. Nah, dan sebagian para ulama yang memandang kalau dia sholat bersama imam kaum muslimin pimpinan negara atau siapa yang ditunjuk oleh pimpinan negara, maka tidak boleh menyembeli sebelum pimpinan itu menyembeli. Kalau memang pimpinan itu membawa sembelihan ke lapangan, Nggak boleh ada menyembelih sebelum dia apa? Menyembelih. Iya. Itu pendapat di kalangan ulama maliki. Ada pun jumhur ulama, mereka menganggap bahwa kisah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menyembelih, nggak boleh ada menyembelih yang lainnya. Ini hanya sekedar pelajaran bagi orang supaya jangan tergesa-gesa menyembelih. Iya. Sehingga bisa mengikibatkan dia menyembelih sebelum waktunya. Jelas ya? Karena itu saya ingatkan lagi, orang yang melakukan safar, misalnya dia lakukan perjalanan, dia tidak hadir sholat apa? Sholat Id. Maka hendaknya dia mengukur waktu, dan dia kira-kira, ini kelihatan orang sudah selesai sholat dan sudah apa? Sudah menyembelih. Barulah dia menyembelih. Kalau dia menyembelih misalnya dia jam 9, itu sudah bagus. Sebab biasanya jam 9 sudah selesai apa? Sudah selesai sholat Id. Nah, jadi ini awal penyembelihannya. Kalau kita berbicara hari, artinya tanggal berapa Dzulhijjah? Tanggal 10 Dzulhijjah. Itu disebut hari Na'am, hari penyembelihan. Terus berlanjut, boleh menyembelih berlanjut. Besoknya tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 menurut pendapat yang kedua. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang ma'lumat dengan jama', dan jama' itu paling sedikitnya 3. Dan Nabi ketika menyebut ayyamut tashriq, hari-hari tashriq, ayyamut aqlil wasyur wa zikril lillah, semua tashriq yang dihitung, dan tashriq itu berakhir pada tanggal 13 hingga matahari terbenam, itu akhirnya. Jelas ya? Walaupun sebagian para ulama ada yang mengatakan batasan terakhir tanggal 12, batasan terakhir. Ini pendapat Abu Hanifah, Malik dan Imam Ahmad. Mereka berdalilkan dengan sejumlah sahabat yang mereka ini tidak pernah menyembelih lewat dari tanggal 12. Jelas ya? Tidak pernah menyembelih lewat dari tanggal 12. Saya sebutkan bahwa lebih dekat di sini, andai kata seorang itu menyembelih, dia berusaha sebelum tanggal 12, itu lebih aman, lebih hati-hati bagi dia. Jelas ya? Tapi kalau misalnya dia menyembelih tanggal 13, saya sudah terangkan bahwa dalil-dalil yang dipakai oleh jumhur itu kuat bahwa dia berakhir pada tanggal 13 Dzulhijjah. Ini pendapat yang dibuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bin Al-Qayyim dan sejumlah ulama kita di masa ini seperti Syekh Imbas, Syekh Zaid dan lain-lainnya. Walaupun saya katakan orang mengatakan sampai tanggal 12 dalilkan dengan perbuatan sahabat, ini hujjah kuat sebenarnya. Hujjah kuat, dipertimbangkan. Karena itu siapa yang ingin hati-hati, dia jaga penyembelihan sampai tanggal 12 ini. Kalau dia ingin berhati-hati, keluar dari silang ulama. Baik, selesai sudah pembahasan tentang waktu penyembelihan. Kemudian setelah itu di halaman 85 saya simpulkan kembali syarat-syarat berudhiyah. Dan sudah saya sebutkan di definisi kurban itu dengan syarat-syarat tertentu. Inilah syarat-syaratnya, saya simpulkan di sini. Jadi tersimpul dari beberapa rangkaian pembahasan telah lalu, ada 5 syarat dipersyaratkan pada hewan udhiyah. Syarat yang pertama, hewan udhiyah tersebut hendaknya dari bahimatul an'am, dia hewan ternak. Hewan ternak ada yang diinginkan, kambing, sapi dan unta. Syarat yang pertama harus dari hewan ternak. Syarat yang kedua, hewan sembelihan tersebut telah mencapai umur yang cukup secara syar'i. Ya, saya berikan kesimpulan, kalau unta berapa umurnya? 5 tahun masuk tahun genap. Kalau sapi 2 tahun masuk tahun ketiga. Kalau kambing, kambing sering domba 1 tahun masuk tahun kedua. Kalau domba boleh umur 6 bulan. Ini kesimpulannya. Jelas ya? Kemudian syarat yang ketiga, hewan tersebut harus lepas dari apa? Dari cacat yang menghalangi keabsahan udhiyah. Apa cacatnya tadi, ada berapa? Ada 4. pokok. Yang pertama, pincang yang sangat nampak, kepincangan. Yang kedua, yang buta sebelah mata yang sangat nampak, kebutaan. Yang ketiga, hewan yang sakit yang sangat nampak, sakitnya. Yang keempat, hewan yang kurus tidak apa, berlemak atau bersih. Ini empat. Syarat yang keempat, penyembelihan harus dilakukan pada waktunya. Nah, waktunya kapan? Dari selesainya sholat malam, Idul Adha berakhir sampai kapan? Tanggal 13 Dzulhijjah akhir hari tasyrik, matahari terbenam di tanggal apa? 13 Dzulhijjah. Dan saya sebutkan ini satu poin, kalau ingin hati-hati sampai tanggal berapa? Tanggal 12. Baik, syarat yang kelima. Syarat yang kelima, hewan udhiyah tersebut harus merupakan hak kepemilikannya. Sebab tidak mungkin yang memilih milik orang lain. Jelas ya? Harus sesuatu yang dia milik. Udhiyah itu ibadah pada Allah. Tidak boleh dia memilih milik orang lain. Apakah dia dapat dengan cara mencuri, merampas, maupun dengan cara tidak benar lainnya. Ya. Ini lima syarat. Apa lima syarat ini terpenuhi? Syahlat hewan tersebut sebagai hewan udhiyah dan syahlat ibadahnya sebagai ibadah apa? Ibadah kurban. Iya. Kemudian di halaman 83 saya terangkan beberapa hukum seputar hewan yang ditentukan sebagai udhiyah. Ini pembahasan penting juga diketahui. Nabi telah mensyaratkan dalam sejumlah pembahasan ada sahabat yang menyembeli, kemudian Nabi lihat sembeliannya salah, karena dia menyembeli sebelum apa? Sebelum Nabi menyembeli, sebelum imam selesai sholat. Begitu salah, harusnya terhitung sabar pasalnya. Kan? Tapi Nabi memerintah supaya dia mengganti sembelihan itu. Sembelih kan ada konsekuensi. Kalau dia sudah pastikan ini sebagai hewan sembelihan, itu ada konsekuensinya. Jelas ya? Nah, maka di sini pemastian di sini yang perlu kita dalami apa makna memastikan. Memastikan itu dengan salah satu dari dua perkara. Ada kambing misalnya di rumah, dia sudah beli kambing. Dia bawa ke rumahnya, dia bilang ke rumah, ini kambing adalah hewan kurban. Nah, ini sudah apa? Pemastian. Sudah pemastian. Jelas ya? Yang kedua dia pastikan dengan cara menyembelihnya. Dia sembelih dengan niat apa? Niat kurban. Ini dua cara. Ya kalau dia sudah sembelih dengan niat kurban, ternyata dia sembelih sebelum imam salat, maka di sini dasyah sebagai kurbannya sebab sebelum waktunya dan dia apa? Wajib apa? Wajib mengganti sebab dia sudah meniatkannya sebagai hewan kurban. Jelas ya? Demikian pula kalau dia katakan dia bawa ke rumahnya, ini hewan kurban. Atau dia tidak sebut hewan kurban, tapi sudah diberi tanda-tanda, di chat, apa segala macam, orang tahu ini hewan kurban. Nah, ini menunjukkan bahwa dia adalah saudara hewan kurban. Itu ada konsekuensinya. Ada hal-hal yang hendaknya diperhatikan di sini. Ya. Yang pertama, yang harus diperhatikan, kalau dia sudah sebagai hewan udhiyah, itu tidak boleh lagi bertindak memilih. Tidak dengan cara dijual, tidak pula dengan cara dihibahkan, tidak pula dengan cara dihadiahkan maupun cara yang lain. Ya. Sepanjang dia sudah otihin, tidak boleh jalan-jalan. Boleh ngambil saja. Ya. Atau saya hadiahkan. Ya. Jelas ya? Dia sudah ditentukan. Nah, kecuali dalam masalah menjual, kalau misalnya dia jual untuk beli yang lebih baik daripada itu di dalam sana. Kalau dia beli kambing misalnya, harganya sejuta. Nah, ini kambingnya kelihatannya kurang buruk. Nah, ada yang nawarin lebih kurang daripada itu, tidak apa-apa. Dia jual kemudian dia beli yang baru. Ini tidak ada masalah. Sebab dia mengganti dengan sesuatu yang apa? Yang lebih baik. Iya. Demikian pula kalau misalnya si A misalnya sudah berniat sudah dia beli 10 kambing. Dikatakan ini semuanya hewan kurban. Belum lagi masuk tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 8 dia meninggal. A ahli warisnya bilang ini warisan kita bagi-bagi. Ini tidak boleh, sebab dia sudah pastikan. Ini apa? Oke, ini dari konsekuensi. Kapan sudah dipastikan sudah keluar lagi, sudah keluar dari kepemilikan si pemilik, dalam artian bukan lagi miliknya yang harus bisa dibagi sebagai warisan. Dia harus sembelih hewan-hewan tersebut. Kemudian yang ketiga dari konsekuensi, ya. Yang kedua dari konsekuensi, hewan putih itu tidak boleh dipergunakan secara mutlak. Tidak boleh dipakai untuk menjawab atau membayar tanah, tidak boleh dituruhkan tanpa hajat, tidak boleh diperah susunya. Kecuali kalau dia misalnya susunya tidak diperah akan membahayakan hewan itu karena air susunya tidak keluar, maka tidak apa-apa diperah untuk apa? Menjaga kesehatannya. Jelas ya? Ini perhatikan konsekuensi yang kedua. Yang ketiga, kalau kutia tersebut terkena cacat, maka di sini pertanggung jawabannya dirinci. Kalau cacatnya karena keteledoran si pemilik, maka pemilik harus menggantinya. Tapi kalau cacat wajar, bukan dari kesengajaan pemilik, memang sudah Allah takdirkan dia kena cacat, maka ini apa? Tidak ada masalah. Kira-kira tiba-tiba misalnya kambingnya patah kakinya. Nah, kalau itu dari kelalaian si pemilik, ya, kambingnya disimpan di atas rumah misalnya, airnya jatuh, itu keteledoran dia. Jelas ya, dia harus ganti. Tapi kalau memang kambingnya nakal sering lompat, ya, ini lagi-lagi lompat airnya patah kakinya, itu bukan tanggung jawabnya. Ya, sebab memang dia nggak dipasang sebagai satpam untuk kambing itu. Harus dia jaga lompat atau tidak. Namanya hewan ya, dibiarkan kan begitu. Baik. Kemudian yang keempat, ya, demikian pula kalau misalnya kutukia itu hilang. Tiba-tiba hilang ya, kambing. Ini siapa yang tanggung jawab? Ini juga dirinci. Kalau hilangnya karena kelalaian, keteledoran si pemilik, maka dia wajib mengganti. Dia sudah beli sapi, masya Allah. Ya, sapinya ditambah indah di kandung. Depan pagar diikat, depan pagar sudah ditinggal begitu loh. Orang yang ulangan itu lepas saja tali di bawah. Ini keteledoran pemilik namanya. Jelas ya. Kecuali kalau sapinya sudah dia kandang misalnya atau dia bawa tempat perawatan, ada yang menjaganya. Setelah itu hilang, ini di luar. Ya, tanggung jawabnya. Dia sudah melakukan hal yang sewajarnya. Terjadi hal yang tidak wajar itu bukan tanggung jawab. Demikian pula yang kelima, demikian pula kalau misalnya hewan itu mati sebelum disembelih, maka dilihat sebab kematiannya. Kalau karena penyakit wajar, kematian alami, ya itu tidak masalah. Tapi kalau berasal dari keteledoran si pemilik atau perbuatan si pemilik, maka dia wajib untuk menggantinya. Wajib untuk menggantinya. Kemudian dengan ya, demikian pula kalau disembelih hewan tersebut sebelum pelaksanaan sholat id, maka dia wajib untuk apa? Mengganti. Ini 6 konsekuensi dari pemastian hewan kurban ini sudah dipastikan menjadi hewan kurban. Ya. Jelas ya? Jadi nampak di sini bahwa ini ibadah bukan ibadah sembarangan. Jadi adalah ibadah yang diatur oleh syariat, sangat diperhatikan. Kemudian di sini saya terangkan beberapa etika bagi siapa yang ingin berkurban. Ada beberapa etika dituntunkan. Dasar tuntunannya diterangkan dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aytum hilala dzilhijjah wa araba ahadukum an yudhhi falyumsik an sya'rihi wa athfarihi." Apabila salah seorang dari kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah, dan salah seorang dari kalian berkehendak untuk menyembelih kurban, maka hendaknya dia menahan rambut dan kukunya. Tidak boleh dia potong rambutnya atau dia cabut, ya, tidak boleh dia potong kukunya ataupun dia patahkan. Nah, riwayat yang lain, "Idza dakhalatil ashr wa araba ahadukum an yudhhi fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an." Apabila telah masuk 10 hari itu hijjah, dan salah seorang dari kalian berkehendak menyembelih kurban, jangan dia menyentuh sesuatu apapun dari rambut maupun apa? Kulit. Itu yang sebenarnya rambut, apa? Kuku dan apa? Kulit. Rambut semua rambut. Nah, semua rambut. Apakah rambut kepala, rambut alisnya, atau rambut apa namanya hidungnya? Rambut ketiaknya maupun yang lainnya. Nah, baik. Sini dari hadis ini nampak sejumlah etika. Saya jelaskan di sini 7 etika yang perlu diperhatikan atau 7 pembahasan yang perlu diperhatikan dari hadis. Yang pertama, bila bulan Dzulhijjah sudah masuk dan seorang hendak berkeinginan untuk menyembelih hewan, dia tidak diperbolehkan memotong, mencukur atau mengambil baik itu rambut, kuku, kulit hingga dia selesai menyembelih. Ya, selesai menyembelih. Karena itu bagi siapa yang merasa misalnya akan terganggu kalau kukunya panjang, rambutnya panjang, segala macam, ya, sebelum masuk bulan Dzulhijjah dia apa? Dia sudah potong. Jelas ya? Baik. Dan ini berlaku bagi siapa yang berkehendak. Ya kalau misalnya saya dari awal, saya anggap saya tidak ada kemampuan. Masuk tanggal 1, saya tidak ada kemampuan. Kelihatannya belum bisa saya. Masuk tanggal, begitu masuk tanggal 5, Allah berikan kepada saya kemudahan, baru saya berniat. Dari mana saya menahan? Dari mulai ada niat itu. Mulai ada kehendak. Jelas ya? Mulai ada kehendak. Ada pun sebelum, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya dia punya dua sembelihan, anggaplah dia punya dua kambing yang akan dia sembelih. Dia sembelih kambing yang pertama itu sudah menggugurkan larangan. Sudah menggugurkan apa? Larangan. Sebab Nabi hanya berkata, dan dia hendak menyembelih. Jadi kapan dia telah menyembelih? Apakah kambing pertamanya, kedua? Ya. Hanya kambing pertamanya saja, maka itu sudah cukup, sudah menggugurkan apa? Sudah menggugurkan larangan. Ya. Kemudian larangan dalam hadis ini, ya, ini larangan yang bersifat haram. Menurut pendapat yang lebih kuat di kalangan ulama. Ya. Bersifat haram. Sebagian para ulama menyatakan larangan sifatnya makruh. Tapi ini kurang tepat. Karena itulah kita tekankan, siapa yang sengaja memotong rambutnya, mencabut rambutnya, kuku atau kulitnya, maka dia dihitung berdosa. Dihitung berdosa. Semua konteks hadis jelas ya. Nabi melarang. Kata beliau, "Fala yamassa." Jangan dia menyentuh. Larangan. Nah, asal dalam larangan menunjukkan mana apa? Mana pun haram. Kemudian yang keempat, larangan dalam hadis ini terkait dengan kesengajaan. Dia sengaja memotong. Ada pun kalau dia tidak sengaja, dia cabut kulitnya lupa. Ya, kebiasaannya dia cabut bulu apa bulu hidungnya. Lagi dia berpikir dia cabut bulu hidungnya tak sadar. Ya. Maka yang seperti ini ya, tidak dosa lagi, tidak berpengaruh. Sebab di luar kesengajaan. Kemudian dalam hadis ini hanya dijelaskan larangan. Ya. Tidak dijelaskan kafarat. Ya, kalau dia melanggar, dia tidak bayar kafarat, tidak juga bayar apa? Bayar fidyah. Walaupun ada sebagian yang menyebutkan, tapi hadis ini bantahan untuk mereka. Nah, kemudian dalam hadis dikatakan, dan salah seorang dari kalian berkehendak untuk menyembelih. Wa arada ahadukum an yudhhi. Salah seorang dari kalian berkehendak untuk menyembelih. Jadi larangan ini terkait dengan orang yang berkehendak. Orang yang berkehendak untuk menyembelih. Saya misalnya, saya ingin menyembelih. Saya punya anak, punya istri. Jelas ya? Begitu saya ingin menyembelih, ini larangan terkait dengan saya saja. Ada pun anak-anak dan istri saya tidak masuk dalam larangan. Jelas ya? Tidak masuk dalam larangan. Demikian pula misalnya, kalau saya berniat menyembelih, kalau saya sibuk, saya di tempat lain, saya wakilkan kepada orang untuk menyuplai. Ini duit, belikan saya apa hewan kurban, dia sudah beli, kamu sembelih. Saya wakilkan. Maka yang kena larangan di sini siapa? Saya atau wakil saya? Yang kena adalah saya. Tidak terkait dengan orang tersebut, sebab dia cuma wakil saja untuk menyuplai. Ya, jelas ya? Baik. Kemudian yang ketujuh, yang ketujuh ini pembahasan terkait dengan orang yang darurat, ya orang yang kesengajaan. Ini pembahasan masalah kesengajaan. Orang yang kira-kira dalam kondisi darurat, ya, anggaplah misalnya potong kukunya, ya, terpotong misalnya atau patah kukunya, berdarah. Ya. Kalau tidak dilanjutkan dicabut, ini akan mengganggunya. Maka di sini tidak ada masalah dia cabut. Dia cabut. Tidak ada masalah. Sebab di musim haji itu diperbolehkan. Padahal di musim haji itu larangan lebih dahsyat daripada ini. Bersama dengan itu dibolehkan. Kalau ada perluan seperti ini, darurat seperti ini. Maka kurban ini tidak lebih penting daripada hukum-hukum haji. Jelas ya? Baik. Itu beberapa etika yang perlu saya ingatkan di sini terkait dengan orang yang ingin berkurban. Syarat-syarat penyembelihan. Sebenarnya syarat-syarat penyembelihan ini ya tidak dibahas di pembahasan kurban. Dia dibahas di pembahasan apa? Pembahasan masalah makanan. Kadang sebagian ulama membahas di masalah hewan buruan. Ya. Tapi kita masukkan di pembahasan di sini karena memang ini hukum penting untuk diketahui terkait dengan orang yang menyembelih apa? Menyembelih hewan kurban. Saya sebutkan di sini ada 10 syarat disyaratkan. Ya. Pada penyembelihan. Yang pertama, orang yang menyembelih adalah orang yang waras atau mumayyiz. Dia waras. Keluar darinya orang yang apa? Tidak waras. Keluar darinya juga anak kecil yang belum mumayyiz. Kalau anak kecilnya mumayyiz, anak kecil sudah pandai, belum balik memang. Jadi dia sudah pandai. Ini tidak ada masalah. Apa ukuran mumayyiz? Mumayyiz itu ukurannya kalau dia dibicarai dia paham apa yang dibicarai. Kalau dia ditanya dia mampu menjawab. Itu mumayyiz. Jelas ya? Nah, dalilnya ayat di surah Al-Maidah, "Illa ma dzakaitum", kecuali apa yang kalian lakukan tazkiyah padanya. Tazkiyah ini penghalalan. Dan lafaz kalian lakukan ini menunjukkan dibangun di atas kesadaran, dibangun di atas kewarasan. Jelas ya? Dan ini hal yang disepakati, tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, si penyembeli dia harus seorang muslim atau seorang kitab. Muslim atau kitab. Kitab itu artinya dia bernisbat kepada apa? Ahli kitab. Dia Yahudi atau apa? Nasara. Sembelihan kita di ahli kitab dihalalkan. Karena Allah berfirman, "Al-yawma uhillu lakum at-thayyibat wa ta'amu alladziina utul kitaaba uhillu lakum wa ta'amukum uhillu lahum." Pada hari ini telah dihalalkan untuk kalian yang baik-baik, makanan ahli kitab halal bagi kalian dan makanan kalian halal bagi mereka. Jelas ya? Dan telah syah Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dari sembelihan orang-orang Yahudi. Iya. Ya, sebanyak orang Yahudi menyembeli dengan cara ahli kitab, itu tidak ada masalah. Adapun kalau mereka menyembeli dengan cara berhala misalnya, atau dia menyembeli ya, dengan cara yang seperti ditekuni sekarang, tidak dengan penyembelihan ahli kitab, ya, maka itu tidak dihalalkan. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, ya, si penyembeli ketika menyembeli dia memaksudkan penghalalan. Dia memaksudkan penghalalan. Jadi ini sengaja sembelih untuk maksud dia tahu bahwa hewan ini halal dimakan kalau dia apa? Disembelih. Jadi ketika dia sembelih itu penghalalan. Saya beri contoh yang bukan penghalalan. Ada ayam misalnya menyerang seorang ayam yang kejatuh setiap pagi itu mas. Orang yang ambil pisau di apa? Tepas lehernya. Mati ayam. Ini halal atau tidak? Hah? Tidak halal, sebab dia melakukannya bukan untuk penghalalan, untuk membela diri. Untuk membela diri. Jelas ya? Sedangkan di dalam ayat dikatakan innama dzakaitun. Dzakaitun itu tazkiyah, ya. Memang untuk menjadikannya sebagai suatu yang boleh untuk dimakan. Baik. Syarat yang keempat, ya. Orang yang menyembelih tidak boleh dia menyembelih untuk yang bukan selain Allah. Ya. Untuk yang bukan Allah. Jadi tidak boleh dia menyembelih berhala, kuburan, tempat dikeramatkan. Ya. Jelas ya. Dia sembelih misalnya untuk kuburan, dia sembelih. Tapi untuk kuburan ini tidak halal. Tidak halal. Tidak halal. Nah, itu dari yang diharamkan disebutkan di surah Al-Maidah banyak makanan yang diharamkan. Salah satunya wa ma dzubiha 'alan nusuk. Dan segala sesuatu yang disembelih untuk berhala. Dan Rasulullah bersabda la'ana Allahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Kemudian syarat yang kelima, penyembelih harus, ya, atau penyembelihan harus dilakukan dengan membaca nama Allah. Harus disebut nama Allah. Bismillah. Itu paling minimal. Kalau dia baca Bismillah, Allah Akbar, itu lengkap. Tapi cukup dia baca Bismillah, sudah cukup. Ya, sudah syah. Jelas ya? Nah, sini saya bawakan satu masalah, satu pembahasan tentang orang yang lupa baca asma. Ya saking asyiknya, ya, dia ditugasin menyembelih kambing. Ya, ada kambing lewat, kambing lewat, kambing kecilan lewat. Bismillah, bismillah, bismillah, bismillah. Datang kambing yang 20, langsung saja dia potong. Lupa baca asma. Karena dari tadi lewat-lewat terus. Lupa baca asmanya. Sekarang ini sepertinya apa hukum kambing yang sudah disembelih? Nah, ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Saya kuatkan di sini bahwa pendapat yang diberikan sembilannya dianggap haram. Sebab dia tidak menyebut basmalah bukan karena kesengajaan, tapi karena dia lupa. Ya, jelas ya. Dan Allah telah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, juga di antara dalil yang sangat indah di sini. Hadits Aisyah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh satu kaum. Mereka berkata, ya Rasulullah, ada orang-orang membawakan kepada kami daging. Kami tidak tahu daging ini disebut nama Allah padanya atau tidak. Hebat mereka, ini daging dari sembelihan dibaca basmalah atau tidak? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sammu alaihi itu wabun. Kalian baca basmalah saja dan silakan makan. Kata Rasulullah. Jelas ya? Jadi hal yang seperti ini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi udur, padahal sifatnya di sini meragukan. Ini orang udurnya lebih besar lagi kerana dia lupa. Ya, tentunya lebih dimaafkan. Jelas ya? Baik, jadi syarat yang kelima saya ingin tekankan, penyembelihan harus dilakukan dengan menyebut nama Allah. Kemudian syarat yang keenam, ketika dia menyembelih, tidak boleh dia menyebut nama apapun kecuali nama Allah Subhanahu wa taala. Kapan disebut nama selain dari nama Allah, maka nama nabi, nama wali, nama malaikat, maka itu tidak syah. Itu tidak syah. Sini dibedakan antara dua syarat, ya, yang keenam dan ketujuh. Kalau keenam tadi terkait dengan masalah tersebut nama Allah atau tidak. Kalau yang kelima tadi terkait dengan masalah disebut nama Allah atau tidak. Kalau yang keenam ini terkait di dalam memurnikan penyebutan nama Allah. Jelas ya? Kemudian syarat yang ketujuh, ya, dalil saya sebutkan ya, ada dalilnya sekarang ayat. Syarat yang ketujuh, hewan yang disembelih harus menggunakan benda tajam. Ya. Benda tajam itu macam-macam, ada yang besi, ada yang kayu, kaca, maupun benda yang lainnya tajam bisa apa? Dipakai untuk menyembelih. Nah, tapi harus ingat ya, bahwa ada hal-hal yang dilarang di dalam syariat, tidak boleh dipakai untuk menyembelih. Seperti benda yang tidak tajam, seperti gigi dan kuku. Ini Nabi melarangnya. Nabi melarangnya. Nah, dari Nabi memberikan ketentuan umum, ma'an haraddan wa dzukira smullahi fakul. Kata beliau, apa yang segala sesuatu yang tertuan darah dan telah disebut nama Allah terhadapnya, maka makanlah. Ya, segala sesuatu yang dari tertuang dengannya sudah disembelih ya, dan sebut nama Allah sudah silahkan diselesaikan. Ya, dan juga di antara hadis di sini yang saya sebutkan kisah budak perempuan Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala. Budak perempuan ini mengembalakan kambing di sebuah tempat. Ya. Tiba-tiba ada sebuah seekor kambing yang di apa namanya diterkam oleh serigala. Ya, oleh budak perempuan ini masih berhasil diselamatkan. Ya. Maka budak perempuan ini melihat kambing ini masih hidup, segera dipecahkan batu. Untuk apa dipecahkan batu? Ya, supaya dapat sesuatu yang tajam, ya kan? Kemudian ia menyembelih kambing tersebut menggunakan batu. Dan ini diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi perintah silakan makan hasil sembelihannya. Ini hadis banyak fawaid ya. Ibnu Qudamah sebutkan padanya itu fawaid. Yang pertama boleh perempuan menyembelih. Yang sengaja saya singgung di sini, saya bawakan fikih ya. Sebab banyak orang meyakini perempuan tidak boleh menyembelih. Ya. Bertanya halal atau tidak dimana? Jelas ya. Siapapun boleh menyembelih. Perempuan boleh menyembelih. Kemudian yang kedua menyebutkan, yang kedua budak perempuan juga boleh menyembelih. Kemudian yang ketiga kali berkata, dari hadis ini juga menunjukkan perempuan haid pun boleh menyembelih. Karena Nabi memberi perempuan haid atau tidak ketika datang kepada Nabi Rasulullah diceritakan kisahnya. Beliau nggak tahu itu budak perempuan haid atau tidak. Beliau nggak tahu. Tapi beliau katakan siapa makan. Menunjukkan hukum-hukum bagi perempuan adalah boleh untuk apa? Dimakan sembelihan. Kemudian yang keempat, hadis ini menunjukkan boleh menyembelih menggunakan batu. Kalau memang batunya tajam. Kemudian yang kelima, ya, boleh menyembelih hewan yang dikhawatirkan akan mati. Dikhawatirkan akan mati. Dan kalau dia sembelih mengkhawatirkan akan mati, si pemiliknya tidak boleh menuntut apapun kepada dia. Ya, misalnya saya dapati ayam di tengah jalan sudah hampir mati, saya sembelih. Ya, marah pemilik, kamu nggak tahu ini ayam mahal kan? Yang penting nggak mau gaji. Di sini tidak ada tanggung jawab. Sebab dia ditemukan dalam keadaan apa? Hampir mati. Ya. Kalau dibiarkan pun jadi bangkai. Jelas ya? Baik. Kemudian yang keenam, ya, hadis ini juga menunjukkan bahwa penyembelihan itu apa? Tidak harus dilakukan oleh si pemilik hewan. Tidak harus dilakukan oleh si pemilik hewan. Nah, kemudian yang ketujuh, ya, budak perempuan itu ketika menyembelih hewan itu tidak ada izin dari si pemiliknya, langsung saja disembelih. Bersama dengan itu Nabi menghalalkannya. Karena itu masalah halal tidaknya sembelihan, syah tidaknya itu tidak terkait dengan apa? Dengan izin si pemilik. Sepanjang sudah disembelih, dia sudah halal untuk dimakan. Boleh atau tidak untuk dimakan, oh, itu lagi-lagi pembahasannya. Ya, terkait itu milik siapa kan gitu. Kalau masalahnya sudah halal dengan sembelih, ya sudah halal dengan disembelih. Tapi apakah dia boleh dimakan atau tidak itu pembahasan lain. Jelas ya? Baik. Kemudian syarat yang ke-8 harus mengalir darah dari. Harus ada darah yang mengalir. Iya. Dan di sini dalam mengalirkan darah diterangkannya dalam hadis rawi yang hadis yang terlalu ma'an harap dan apa yang memancarkan darah. Kata anhar itu seperti tertuang kayak sungai begitu jalan. Nah, ini menunjukkan bahwa darahnya harus muncrat. Jelas ya? Karena itu ahli fikih dalam mendefinisikan yang mana yang dipotong, mereka beraneka ragam bahasa. Ada yang mengatakan ya dipotong sampai lepas tenggorokannya, ada yang mengatakan sampai lepas kerongkongannya, ya, ada yang sampai mengatakan sampai uratnya. Jelas ya? Dan saya di pembahasan ini saya tidak ingin apa terlalu orang terlalu pusing dengan silam pendapat. Saya berikan jalur amannya. Kalau dia potong 4 hal dari hewan di lehernya, maka dia sudah selamat dari silam pendapat dalam di kalangan para ulama dalam besar. 4 yang dipotong, yang pertama kerongkong, saluran nafas, yang merupakan saluran nafasnya. Yang kedua tenggorokan, yang merupakan saluran makan dan minumnya. Kemudian yang ketiga dan keempat dia memotong 2 urat tebal yang berada di sekitar kerongkongan dan tenggorokan. Itu yang dia potong. Jelas ya? Dia lepas 4 ini. Jadi berkata, oh, kalau begitu amannya saya tebas aja sampai selepas lehernya. Nah itu salah ya. So, ini ada pembahasannya. Siapa yang memotong sampai lepas lehernya, ya, itu ada pembahasannya. Apakah halal dia makan atau tidak? Nah, itu ada pembahasannya. Tapi ini pembahasan. Karena itu memotong itu ada keahlian. Harus tahu. Ya, jadi ini empat. Kalau dia sudah pernah empat ulat ini, mengalir darah itu sudah cukup. Jelas ya? Kalau misalnya hewan, apa namanya, liar yang bisa dipotong, yang ngamuk sakitnya, maka ini tidak ada masalah, ditebas manapun dari bagian tubuhnya, tidak ada masalah. Jelas ya? Dalilnya hadits Rafi' bin Khadij juga, atau sebagian sahabat dalam riwayat Bukhari Muslim, ya, ada unta yang tiba-tiba lari, sama sekali tidak bisa dipotong. Maka seorang sahabat mau lemparkan pada yang lebih, pada yang tombak atau panah, ya, sehingga unta ini terluka dan akhirnya jatuh, rubuh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya hewan-hewan ini punya kebuasan. Kalau terjadi hal yang seperti ini, maka perlakukanlah seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dipotong mananya pun itu tidak ada masalah. Kalau memang tidak bisa diapa, tidak bisa disembelih. Jelas ya. Kemudian syarat yang ke-9, hendaknya orang yang menyembelih diizinkan secara syar'i untuk menyembelih. Atau hendaknya orang yang menyembelih diizinkan secara syar'i untuk menyembelih hewan tersebut. Nah, ya, ini terkait dengan hewan yang disembelih di tanah haram. Hewan bukan tanah haram tidak boleh disembelih. Jelas ya? Nah, ini juga terkait dengan milik orang lain. Kalau disembelih milik orang lain tidak diperbolehkan. Jadi dia harus orang yang diizinkan secara syar'i, secara syar'i dia boleh menyembelih. Kemudian yang ke-10 dari syarat, hewan yang disembelih itu harus disembelih dalam keadaan dia hidup. Kalau dia sudah mati, oh ini sudah mati, tidak bernapas lagi, kita sembelih saja supaya halal. Tidak ada gunanya, sebab dia sudah mati namanya. Ya. Baik, ini 10 syarat. Ya, kemudian saya terangkan di sini beberapa pembahasan. Sebab pembahasan-pembahasan ini penting diketahui dalam penyembelihan. Yang pertama tidak boleh melafadzkan niat. Nawaitu minallahi apa segala macam jalan. Ya, yang dibaca ketika menyembelih itu Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah ini untuk saya. Atau misalnya orang lain yang berkata, ya Allah ini untuk sifulan dan sifulan. Itu tidak ada masalah. Itu bacaan namanya, bukan niat. Adapun niat tempatnya di mana? Tempatnya di dalam hati. Iya. Kemudian harus diketahui dalam penyembelih yang disunnahkan menghadap ke kiblat. Disunahkan kemana? Menghadap ke kiblat. Ya, telah syah dari Ibnu Umar, beliau membariskan sembelihan beliau, lalu beliau hadapkan ke kiblat, lalu beliau menyembelihnya dengan tangannya sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, ya, disunahkan setelah membaca basmalah, ketika dia menyembelih dia baca basmalah, Bismillah, ya, disunahkan dia menambah Allahu Akbar. Jadi berkata Bismillah, apa? Allahu Akbar. Atau boleh juga dikatakan Bismillahi Wallahu Akbar. Bisa pakai waw, bisa tidak. Jelas ada takbirnya, ada Bismillahnya, ada takbirnya. Jelas ya? Ya. Dan boleh seorang menambah doa. Allahumma hada anni, Allahumma taqabbal minni wa an ahli. Ya Allah terima dari saya dan dari keluarga. Boleh dia tambah. Jelas ya? Dan boleh disebutkan, ya Allah hada anni wa an ahli baiti. Kalau diwakilkan dia menambah misalnya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma hada an Muhammad misalnya, an Amr misalnya, atau an Ahmad misalnya, boleh disebut namanya dalam masalah. Ya. Tapi ini penyebutan boleh, tidak harus. Jelas ya, tidak harus. Nah, kemudian dari penyebutan nama ini menyebutkan nama dan Nabi meringkas sekali, ya Allah ini untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Dia tidak sebut semuanya, ya Allah ini untuk saya, ya Muhammad dan istriku, Fulana bintu Fulana, dan anak saya yang pertama Fulana, anak saya yang kedua Fulana, anak saya yang ketiga. Ya. Kemudian juga kepada orang yang mati diikutkan almarhum Fulan, Fulan, Fulan. Ini 100 nama pun tidak ada habisnya. Jelas ya, dan ini tidak bisa dia. Sebab Nabi hanya menyebut, ya Allah ini untuk Muhammad dan siapa? Keluarga dari Muhammad. Baik. Kemudian diingatkan dalam menyembelih itu Nabi memberikan Inna Allah kataban ihsan ala kulli syai. Fa idza qadaltum fa ahsinul qibla. Wa idza dabahtum fa ahsinul dibah. Wa liyuhibba ahadukum syafratah. Wa liyurih radihatah. Sungguhnya Allah telah menetapkan perlakuan baik terhadap segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, perbaiki cara membunuhnya. Apabila kalian memberi, perbaiki cara memberinya. Hendaknya salah seorang di antara kalian mempertajam pisaunya dan menenangkan sembilannya. Demikian harus dijaga. Ini disebutkan di pembahasan yang kedua, ya, harus dirahmati dari merahmati. Ketika hewan ini akan disembeli, jangan pisau itu diasah di dengan dia. Jangan diasah di dengan dia. Jelas ya? Jangan diasah di dengan dia. Demikian pula ketika penyembelihan, jangan hewan itu disembeli disaksikan oleh kawannya. Disaksikan oleh kawannya. Ini bukan dari perbuatan rahmat terhadap hewan. Nah. Ya, dan perhatikan ya bagaimana Islam subhanallah mengatur sampai rahmat terhadap hewan itu. Ya, apalagi rahmat antara sama manusia. Kemudian yang ketujuh, disunahkan memalingkan hewan saat disembeli. Nah, ini berlaku untuk kambing dan sapi. Ada beberapa akbalnya dia disembeli dalam keadaan berdiri. Akbalnya disebutkan dia disembeli dalam keadaan berdiri. Saya sebutkan sini dalam keadaan berdiri. Kemudian yang kedelapan, sebelum si penyembeli disunahkan, letakkan kakinya di badan dekat leher sapi atau kambing yang akan disembeli. Bukan di lehernya, bukan di lehernya, tidak bisa kenapa. Jelas ya? Khawatir dia mati, bukan karena disembeli, karena tidak bisa bernafas. Makanya ditahan untuk di dekat badannya, dekat leher. Fungsinya apa? Supaya dia tidak bergerak. Tidak bergerak. Jelas ya? Baik. Kemudian, ini saya singgung di pembahasan yang ke-9. Apa? Tentang terputusnya leher hewan kurban. Ya. Kalau disembelih sampai terputus lehernya, ini hukum asalnya waktu. Tapi kalau ada keadaan yang terjadi setelah itu, nah ini kadang bisa menjadi bangkai yang disembelih. Misalnya disembelih hewannya, langsung putus lehernya. Setelah itu hewannya tidak bergerak. Sama sekali tidak bergerak. Berarti ini bangkai. Sebab dia mati bukan karena disembelih, mati karena putus kepalanya. Mati karena putus kepalanya. Kalau disembelih kan pasti masih bergerak, ya walaupun sedikit. Ini putus tiba-tiba, ya, tidak ada gerakan. Nah, ini berarti dia bangkai karena putus kepalanya. Jadi ini ukuran, ukuran. Nah, ini termasuk kesalahan ya. Kalau kita di Indonesia, masya Allah, ya, ahli semua menyembelih, tidak ada yang putus kepalanya. Tapi dia kan. Saya pernah ditertawa ya sama anak kecil. Saya sembelih ayam, tidak putus lehernya. Ditunjukin sama dia, ini orang tidak tahu nyembelih kan. So, kebiasaan mereka kalau nyembelih harus putus lehernya. Ya. Baik. Jadi ini perhatikan ya, ini hukum dimaklumi di dalam syariat kita. Kemudian yang ke-10, penyembelihan boleh dilakukan di malam hari. Ya. Boleh dilakukan di malam hari. Ada yang hadis sebagian disebut oleh para ulama makruhnya menyembelih malam hari, tapi hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Ya, dan saya tidak sebut di akhir buku ini sebab waktu itu belum waktunya agak mepet, nanti saya tidak terang dengan hadis itu. Nah, saya sebutkan ya bahwa hadisnya lemah. Baik, hadisnya lemah. Ya, dan kita sendiri punya dari umum. Nabi memberikan keluasan penyembelihan sepanjang hari-hari tasyrik. Dan hari itu tidak harus di siangnya saja. Sebab di penggunaan bahasa Arab kadang hari digunakan untuk bersama malamnya. Malam dipakai untuk bersama hari. Ya, untuk bersama hari. Tapi para ulama sebutkan, kalau penyembelihan di malam hari, ya, akan mengurangi proses, akan mengurangi hasil dari penyembelihan. Misalnya, ketika disembelih di malam hari dengan kurang cahaya, banyak dagingnya ikut di kulit misalnya, nah, atau hewannya juga tersakiti karena tidak terlalu tampak, tidak terlalu lancar di dalam menyembelihnya, maka ini makruh. Jelas ya, harusnya disembelih di siang hari. Tapi kalau di malam hari semuanya lengkap sama dengan menyembelih di siang hari, tidak ada masalah. Kemudian yang ke-11, setiap orang memiliki untuk dia masing-masing. Ini sunnahnya ya. Yang orang afdalnya disembilan sama kiai. Tidak dia apa? Tidak dia wakilkan kepada orang lain. Walaupun mewakilkan, kadang boleh saja. Sebab Nabi SAW pernah mewakilkan penyembelihan unta kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, pernah datang kepada beliau unta yang sangat banyak, maka Nabi menyembelih berapa puluh unta dengan tangannya, selebihnya diserahkan kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Kemudian dalam hewan lutfiyah ini perlu juga diingat bahwa hewan lutfiyah ini apapun tidak boleh dijual, baik dagingnya, kulitnya, bagian yang lain. Jelas ya? Tidak boleh dijual. Nah, ini termasuk kesalahan dari orang yang apa namanya berkorban, yang kulitnya dia jual, setelah itu dia belikan daging. Ya, ini keliru. Artinya kulit itu dia serahkan kepada orang yang menerimanya. Dia sedekahkan. Setelah dia sedekahkan misalnya, orang itu dia ingin jual, silahkan dia jual. Ini dia pakai, silahkan, ini urusan dia. Sama saja misalnya, seorang memberi daging, setelah dia dapat daging, oh saya tidak perlu daging, saya jual aja daging. Tidak ada masalah. Kita sudah menyerahkan kepadanya. Setelah itu dia mau apakan, dia mau makan, dia mau hadiahkan, dia mau jual, itu urusan dia. Jelas ya? Kalau misalnya seorang memakai jasa tukang sembelih, maka hendaknya dia bayar upahnya dari apa namanya sumber tersendiri, bukan dari apa hewan sembelihan. Ya silahkan kamu menyembelih, saya bayar dengan ambil saja semua kulitnya. Nah, ini tidak boleh. Dia harus beri berapa misalnya menyembelih seekor hewan berapa? Bayar 50 ribu. Bayar 50 ribu. Jelas ya. Setelah misalnya selesai, dia lihat orang ini sudah diberi 50 ribu jatah menyembelihnya. Dia lihat orang ini orang miskin, dia beri daging karena dia miskin, bukan karena dia menyembelih. Tidak masalah. Yang dilarang itu kalau dia memberi kerdara sebagai upah atau bagian dari apa? Jasa penyembelihan. Baik, saya sebutkan dari ini ya, di pembahasan saya pada waktu pembahasan saya jelas. Yang ke-13, ya, perempuan baik suci maupun haid, anak kecil, mumayyiz diperbolehkan untuk menyembelih karena tidak ada dalil yang melarang. Ya, ada pun orang yang buta makruh menyembelih. Orang yang buta sebab yang namanya buta walaupun dia bisa merasa-rasa mengira, tapi itu akan membahayakan hewan yang di sini. Nah, baik. Kemudian yang ke-14, hewan yang memang dasarnya haram dimakan, itu memang tetap haram. Jadi sembelih tidak disembelih tetap saja haram. Tetap saja haram. Jadi yang dikira orang yang menyembelih semua jadi haram. Ya tanggap saja babi saya sembelih, ya, jadi haram tidak. Ya, asalnya yang haram tetap haram. Jelas ya? Baik. Kemudian 15, penyembelihan hanya disyaratkan pada hewan darat saja. Pada hewan laut tidak. Hewan laut tidak. Hewan laut walaupun tidak disembelih tidak ada masalah. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Wattahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Laut itu, air itu suci. Ya, airnya dan halal baginya. Kemudian saya terangkan di sini tentang masalah seputar memakan dan membagikan daging hewan kurban. Ya, saya hanya menjelaskan ayat kemudian hadis. Dari ayat dan hadis-hadis itu bisa disimpulkan bahwa hewan kurban itu ada yang dimakan dan ada yang disedekahkan. Sedekahkan ada yang untuk sedekah dan ada yang dihadiahkan kepada tetangga. Tetangga itu mungkin dia muslim, kafir, semuanya boleh dibeli. Boleh dibeli. Jelas ya? Baik. Dan saya perlu ingatkan di sini bahwa sebagian ahli fikih ada yang memandang bahwa hewan kurban harus dibagi tiga. Sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk disedekahkan, sepertiga untuk dihadiahkan. Ini memang dasar pembagian ini diambil dari sejumlah sahabat. Ya, sejumlah sahabat. Namun saya perhatikan dari sahabat yang dimaksud disebut oleh Ibnu Qudamah dalam Mughni dari Ibnu Mas'ud dan tidak nampak dari perbuatan sahabat itu mereka menghaluskan. Mereka menghabiskan. Karena itu kebanyakan dari ulama kita memfatwakan, ya, dia boleh saja dimakan. Misalnya si pemilik rumah dia memandang hajatnya dengan daging itu lebih banyak, tidak apa-apa diambil setengah misalnya untuk dirinya dia makan, untuk dirinya dan keluarganya. Ya, seperempatnya dia sedekahkan, seperempatnya dihadiahkan dengan mahar. Dan tidak harus sepertiga. Maka ada hari-hari yang nampaknya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kadang memprioritaskan seperti dalam hadis Fauzan, beliau menyembeli, kemudian dari hasil sembelian itu yang dimakan oleh Nabi sampai ke Medina. Kemudian di sini saya terangkan bahwa ada sebagian riwayat menjelaskan tidak boleh menyimpan hewan sembelihan atau daging sembelihan dan daging sembelihan tidak boleh disimpan lebih dari 3 hari sebagai perbekalan. Ini memang dulu ada hadis yang menjelaskan, ada keterangan dari Nabi, tapi juga telah syah riwayat-riwayat yang menerangkan bahwa ini hukum sudah terhapus. Hukum sudah terhapus. Jelas ya? Jadi dia simpan, dia punya dispenser misalnya, dia simpan untuk 1 bulan, dan tidak ada masalah. Jelas ya? Tidak ada masalah. Baik. Selesai sudah pembahasan tentang kurban. Setelah itu di halaman 120, saya masuk menjelaskan keutamaan seputar 10 hari Idul Fitrah. Ya. Ini termasuk fikih yang perlu kita ketahui. 10 hari di awal bulan Idul Fitrah ini mempunyai banyak keutamaan. Keutamaannya sebagai berikut. Di antaranya dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Wal fajri wa layalin asyrin." Demi fajar dan malam yang 10. Nah, malam yang 10 ini Ibnu Jarir dalam tafsirnya menyimpulkan bahwa malam yang 10 adalah malam 10 Dzulhijjah berdasarkan kesepakatan ulama ahli tafsir. Demikian pula Ibnu Katsir, Ibnu Jarir tadi ya. Demikian pula Ibnu Katsir menyebutkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid penafsiran yang sama. Penafsiran yang sama. Perhatikan ya. Kemudian ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa adzim fil nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tuna min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumat." Dan umumkanlah kepada manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki mengendarai unta yang kurus datang dari segenap penjuru yang jauh supaya mereka menyaksikan. Manfaat bagi mereka, ini faedah musim haji, banyak manfaat musim haji. Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Jadi sebut hari-hari yang telah ditentukan. Hari-hari yang ditentukan ini, Ibnu Katsir menjelaskan tafsir Ibnu Abbas, Abu Musa al-Asy'ari dan selainnya dari para imam yang tafsir yang diinginkan adalah 10 hari Dzulhijjah. 10 hari Dzulhijjah. Jelas ya? Jadi ini keterangan-keterangan dari para imam. Dan Nabi SAW telah memberikan sebuah sabda yang agung menjelaskan keutamaan 10 hari Dzulhijjah ini. Keutamaan yang sangat besar. Kata beliau dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Al-Bukhari, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Kata beliau tidak ada satu hari pun yang amal yang shalih pada hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari. Para sahabat bertanya, "Qul ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah?" Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, tidak pula jihad lebih utama darinya? Tidak pula jihad itu dilebihi oleh apa 10 hari ini?" Kata beliau, "Wala jihad fi sabilillah, tidak pula jihad. Illa rajulun kharaja min nafsihi wa malihi fa lam yaqdi min dhalika bi syai'." Kecuali kalau jihadnya itu keluar dengan nyawa, harta, korban semuanya tidak ada yang kembali, dia gugur, nah itu baru dia lebih utama. Kalau hanya jihad balik lagi ke rumahnya, beramal di 10 hari Dzulhijjah lebih utama. Ini keutamaan yang sangat agung. Keutamaan yang sangat agung. Dan keutamaan ini, keagungan keutamaan ini, ya, keagungan keutamaan ini nampak sekali di mana para ayat ya rahimahullah ta'ala menjelaskan. Kata beliau seperti Abu Utsman Ad-Dahlan, beliau berkata, semuanya para sahabat para tadi, mereka mengagungkan 3 10. 10 hari terakhir dari Ramadan, 10 hari awal dari Dzulhijjah, dan 10 awal dari Muharram. Itu diagungkan oleh para sahabat dan para tadi. Nah, kemudian, ya, di dalam masalah memperbandingkan amalan ini, sampai saking utamanya amalan ini, saya sebut di poin keempat ya, di halaman 120, memperbandingkan antara 10 awal Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir Ramadan, yang mana lebih utama, ini silang pendapat di kalangan para ulama. Saking utamanya 10 hari. Yang dipetik kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ibnu Qayyim, ya. Dan ini dianggap sebagai apa namanya? Jawaban yang paling bagus. Dirinci. Kalau malamnya paling utama 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Itu yang paling utama. Tapi kalau harinya, siang harinya paling utamanya adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini utama daripada bulan Ramadan. Jelas ya? Adapun Ibnu Rajab rahimahullah, beliau memandang hadis ini utama dari semua hari dalam setahun, yang paling utama. Ini perhatian. Supaya kita tahu keagungan hari-hari ini. Banyak dari umat Islam mengagungkan bulan Ramadan. Perhatikan di sini, perbandingan dengan bulan Ramadan, para ulama juga masih memperhitungkan keagungan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, kemudian keutamaan 10 hari ini di bulan Dzulhijjah ini, sebab sudah dikatakan tidak sama dengan hari-hari yang terjadi ini lebih utama, menunjukkan bahwa pahala yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dilipat ganda, dilipat ganda. Kemudian kata amalan salih, kata amalan salih dalam hadis, "Ma'in ayyamin al-amal salih", tidak ada satu hari pun amalan salih lebih dicintai oleh Allah daripada di 10 hari ini. Kata amalan salih dalam hadis ini konteks umum, mencakup seluruh amalan. Tidak ada puasa yang lebih afdal daripada puasa di 10 hari. Tidak ada salat yang lebih afdal daripada salat di 10 hari. Tidak ada apa namanya bertakbir, salat malam, kemudian zikir. Apa saja dari amalan saleh yang dilakukan 10 hari ini, itu yang lebih afdal dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang selain itu. Dia baca Quran, menyambut silaturahmi, berbakti kepada orang tua dan selainnya dari amalan yang saleh yang dia lakukan. Jelas ya? Baik. Ini beberapa hal yang menjelaskan keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian saya jelaskan di sini syariat puasa. Karena kita sudah menyinggung amalan 10 hari ini penuh dengan pahala dan amalan. Maka saya terangkan di sini amalan-amalan apa saja di syariat. Asalnya apa saja amalan saleh dilakukan di 10 hari ini pertama bulan Dzulhijjah, itu adalah hal yang sangat utama. Dan sangat merugi sekali orang melewati 10 hari ini dengan amal namanya tidak memanfaatkannya. Iya, sangat merugi. Maka sekarang saya terangkan dari amalan yang disyariatkan. Di antara amalan yang disyariatkan dari halaman 128, saya terangkan syariat puasa. Syariat puasa. Saya jelaskan dari hadis sebagian Nabi, sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi bersabda, sebagian istri Nabi ini bersabda, menyatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yawm Asyura wa tis'an min Dzulhijjah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia puasa pada hari Asyura. Hari Asyura tanggal berapa? 10 Ramadhan. Dan Nabi berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Sebab hari ke 10 hari nahar. Hari nahar tidak boleh apa? Tidak boleh puasa. Ya. 9 hari. Nah, kemudian ini sebutkan kelanjutan hadis. Ini hadis, hadisnya sahih, menunjukkan disyariatkannya berpuasa ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 9 disyariatkan. Ada pun hadis Aisyah yang dibantu oleh sebagian ya, yang mengatakan tidak disyariatkan berpuasa. Mereka berdalilkan dengan hadis Aisyah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam hadis riwayat Muslim, beliau berkata, "Ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaiman bil ashr taq." Kata Aisyah, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jelas ya, ini dipakai dari bagi orang yang mengatakan tidak disyariatkan puasa. Ya. Dan saya bawakan di sini pendapat-pendapat para ulama dalam mempertahankannya. Yang secara garis besar, ucapan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu bukanlah hal yang menggugurkan keterangan yang dibawakan oleh hadis yang pertama. Sebab Aisyah di sini menafikan dalam batasan pengetahuan beliau apa yang beliau lihat. Ya, para sahabat istri Nabi yang ini menetapkan bahwa Nabi apa? Nabi berpuasa. Selain dari itu, lafaz amalan salih di dalam hadis Ibnu Abbas juga sifatnya umum, mencakup juga apa? Mencakup juga puasa. Ya, mencakup juga puasa. Maka Ya. Ini tidak ada pertentangan. Karena itulah syariat berpuasa, dia adalah hal yang di syariat. Boleh seorang berpuasa 9 hari sekaligus, ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Adapun tanggal 9 ada keutamaan khusus, kita akan jelaskan nanti di puasa awal. Kemudian di halaman 132 seterangkan tentang syariat tahmid, takbir dan tahmid. Ya. Nah, ini adalah hal yang dimaklumi syariatannya. Namun yang kurang bagi kita, kita biasanya itu tahmid, takbir dan tahmid itu kapan? Nanti malam mau lebaran. Malam mau lebaran. Ya itu pun malam lebarannya saja takbirnya. Takbirnya, tahmidnya. Setelah itu jajal tasyrik, biasanya tahmid takbirnya cuma selepas sholat saja. Di waktu lain tidak. Ya. Ini keliru. Sebab tahmid, takbir dan tahmid ini berlaku sepanjang apa namanya? Setiap saat dalam hari-hari 10 hari pertama sampai hari-hari tasyrik. Ya. Jelas ya? Dan setelah di sini bahwa ada dua macam, ada dua bentuk takbir. Ada takbir mutlak. Takbir tidak terkait dengan tempat atau waktu tertentu. Ini boleh di 10 awal Zulhijjah di hari-hari tasyrik. Berdasarkan hadis Ibnu Umar. Ya, yang saya sebutkan di awal bab. Kemudian yang kedua, takbir terikat. Dia boleh dilaksanakan di setiap pelaksanaan sholat wajib. Di pelaksanaan setiap sholat wajib, ya, boleh dia takbir di situ. Dan ini berlaku mulai dari subuh di hari Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah subuh hari Arafah. Ya, dan berakhir pada sholat asar di hari tasyrik tanggal 13. Itu akhirnya. Jelas ya? Ini pendalilan-pendalilan tentang syariat takbir ini itu diambil dari konteks umum ayat Al-Quran perintah itu takbirullah untuk bertakbir kepada Allah. Ya. Kemudian hadis Ibnu Umar dan athar dari sejumlah sahabat. Athar dari beberapa sahabat. Ya. Sebutkan ketika ditanya kepada Imam Ahmad rahimahullah taala tentang takbir ini mulai dari subuh Arafah sehingga hari-hari tasyrik setiap selesai pelaksanaan salat. Ditanya kepada Imam Ahmad, apa dalilnya wahai Imam Ahmad? Kenapa ada takbir selepas salat? Kata Imam Ahmad, dalilnya ada di ijma Umar, Ali, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Sepakat para sahabat Umar, Ali, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Ya, dan dimaklumi ya Imam Ahmad, dia di dalam usul dia, ya, dia berhujjah dengan ucapan sahabat. Ya, dan di posisi yang seperti ini, walaupun di mazhab Hambaliyah kadang terkesan luas di dalam membantu ucapan sahabat, tetapi di dalam masalah ini diterima. Ya. Sebab sahabat-sahabat ini tidak ada yang menyelisih mereka dari kalangan sahabat yang lain. Dari kalangan sahabat yang lainnya. Ya. Karena itulah, sepanjang mereka lakukan di sini, tidak ada yang menyelisihnya dari sahabat yang lain, kemudian tidak bertentangan dengan dasar usul syar'i, ada hadis Nabi yang mendukungnya, ya, hadis umum dan ayat umum mendukungnya, ya, maka ini adalah hal yang disyariatkan. Nah, dan saya terus terang saya perhatikan hal yang keliru dalam kawan-kawan, karena dia mereka memandang apa yang beredar di masyarakat, ya, takbir selepas sholat, ya, itu adalah hal yang keliru. Ya, ini pemahaman salah ya. Takbir, tahlil, tahmid selepas sholat, hal yang disyariatkan. Yang keliru itu adalah secara bersama-sama itu yang keliru. Dipimpin satu orang, diikuti yang lainnya itu yang keliru. Tapi kalau setiap orang bertakbir, tahlil, tahmid silahkan. Ya, itu adalah hal yang disyariatkan. Ibnu Umar bin Abbas, ya, mereka masih pasang bertahlil takbir pada awal-awal apa? Zulhijjah, dari tanggal 1 Zulhijjah. Ibnu Umar bertakbir diikuti oleh orang-orang di pasar semuanya. Juga ikut takbir. Karena itu takbir itu dengan suara yang dijaharkan. Bukan yang ini. Tapi dia jaharkan supaya menjadi contoh bagi orang-orang. Dimanapun dia keluar, dia bertakbir. Ya, hari-hari ini akan nampak bagaimana dia mengagungkan hari-hari ini. Ya. Tapi ini sunnah. Ya. Memang perlu apa namanya? Keberanian dan perlu sedikit apa namanya kesabaran untuk menghidupkannya. Nah, kemudian saya terangkan di halaman 136 tentang puasa hari Arafah. Ya, dimaklumi ada keutamaannya. Dia menggugurkan dosa satu tahun penuh. Ya, menggugurkan dosa satu tahun penuh. Dan juga saya terangkan bahwa puasa pada hari Arafah ini sunnahnya berlaku untuk orang yang tidak haji. Adapun orang yang haji, maka disyariatkan dia tidak berpuasa. Nah, sebab di hari Arafah itu ada kegiatan yang lebih penting bagi mereka, berdoa dan menghidupkan Arafahnya dengan doa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian saya sebutkan di halaman 141 doa pada hari Arafah. Ini doa bagus dihafal pada hari Arafah, diperbanyak baca doa ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doa adalah doa yang bagus untuk dibaca, diperbanyak di hari Arafah pada tanggal 9 itu. Ini masuk dari bentuk dzikir, membesarkan dia dari amalan salih. Kemudian saya sebutkan di halaman 153 keutamaan hari Nahar. Dan saya terangkan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'zamul ayyami 'inda Allah yawmul Nahar, tsumma yawmul Qadr." Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari Nahar. Itu tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian hari Al-Qadr. Hari Al-Qadr ini adalah tanggal 11 Dzulhijjah. Dikatakan Al-Qadr menetap. Kenapa? Sebab jemaah haji mereka menetap di Mina tanggal 11. Menetap di Mina tanggal 11. Nah, jadi nama-nama itu tanggal 8 disebut dengan nama Yaumut Tarwiyah. Tanggal 9 Dzulhijjah disebut dengan nama Hari Arafah. Tanggal 10 disebut dengan nama Yaumun Nahar. Tanggal 11 disebut dengan Yaumul Qadr. Tanggal 12 disebut dengan nama Yaum An-Nafaq Al-Awwal. Tanggal 13 disebut dengan nama Yaum An-Nafaq Al-Tsani. Ini penamaan nama. Jelas ya? Dan sini ketika Nabi sebutkan A'zamul Ayyam, hari yang paling agung, menunjukkan keagungan apa Yaumun Nahar ini. Dan penyebutan takdir paling agung, ini ada pembahasan di kalangan para ulama kalau dibandingkan dengan hari-hari lainnya. Kemudian saya terangkan di halaman 156 seputar hari-hari tasyrik. Yang dimaksud dengan hari-hari tasyrik adalah tanggal 1, tanggal 12 dan tanggal 11, 12 dan 13 apa? Dzulhijjah. Kita dimaksudkan dengan hari-hari tasyrik. Dikatakan hari-hari tasyrik sebab pada hari-hari itu tasyrik itu artinya menggunakan terik matahari. Ya, karena jemaah haji sudah menyembeli sembelihannya banyak, maka banyak daging. Dagingnya itu dikeringkan supaya bisa diapak, bisa disimpan. Karena itu dikatakan ayyamut tasyrik. Jelas ya? Dan Nabi bersabda ayyamut tasyrik ayyamut aklin wa syurbin. Dalam sebuah riwayat wa dzikril lillah. Ayyamut tasyrik adalah hari-hari makan dan minum dan hari dzikir kepada Allah. Perhatikannya, hari makan dan minum. Karena itu dilarang puasa di hari tasyrik. Tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah tidak boleh puasa. Silahkan makan dan minum. Bukan arti hari makan dan minum, dia full makan dan minum terus. Dilarangnya berlebihan. Dilarang berlebihan. Tapi maksudnya adalah hari seorang bergembira. Kemudian perhatikan, dzikir kepada Allah. Ini perhatikan makna ini, dzikir kepada Allah. Ya, renungi makna-makna hari-hari ini. Besarkan Allah di dalamnya. Cermati keagungan dan kebesaran syariat pada hari-hari tersebut. Ya. Dan ini nampak sekali subhanallah. Di hari-hari Dzulhijjah yang akan datang bersama kita, kita akan melihat keagungan-keagungan ya, dan kebesaran-kebesaran yang Allah Subhanahu wa taala letakkan pada agama. Nah. Ya, kemudian saya terangkan di pembahasan yang terakhir di sini tentang tidak bolehnya puasa di hari-hari tasyrik. Apakah itu puasa? Puasa apapun, Senin Kamis, puasa Daud, Yaumul Bid, dan selainnya, itu tidak diperbolehkan. Seperti ini kaitannya adalah hal yang dilarang ya, untuk menunjukkan puasa di dalamnya. Baik. Dan selebihnya surat Sombul dan berikutnya itu bisa dibaca sendiri. Dia adalah penjelasan tentang hari-hari jumat yang beredar seputar Dzulhijjah. Wallahu ta'ala. Mungkin masih ada waktu ya sampai 15 menit. Saya juga habis ini. Terima kasih.